Weekend Ceremony, Sarintem Entertainment. Oke. Doriku baru datang, Doriku. Oh iya, oh iya. Salam hangat untuk semua yang nonton Ardhani. Terima kasih. Ada SP Production, terima kasih. Mantap, thank you kocok-kocok SP. SP Production. SP Production. Di Pesta Bangga rekan kita, Pak Ribi dan Mas Negi. Mas, aku pengen cerita tentang kita berdua. Dikirim ibu-ibu dapur sing masak sedoyo. Ora setuju yang kowe mau bersama. Kau tak berjuang.